kemudian resep sukses anti gagal berikutnya yang keempat adalah belajar dari yang terbaik. Jadi dengan alasan sangat kuat, kita harus belajar kepada yang terbaik. Banyak orang mengatakan, saya ini sudah melakukan yang terbaik, tapi saya belum mendapatkan yang terbaik. Saya bilang, sudah belum belajar dari yang terbaik. Kalau belum, bagaimana Anda bisa ngaku bahwa Anda sudah melakukan yang terbaik? Jadi harus belajar dari yang terbaik terlebih dahulu. Learn from the best or die like the rest. 80% waktu kita harus belajar dari yang terbaik. Di CD nomor 1 dan CD nomor 2 sudah dibahas. Kemudian yang kelima, ini resep yang paling penting dari 7 resep anti gagal ini. Kalau kita hanya boleh milih satu resepnya, yaitu satu doang. Action. Tanpa action, semuanya tidak ada. Ada orang sukses walaupun keyakinannya salah. Ada orang sukses walaupun tidak punya goal. Ada orang sukses walaupun tidak punya alasan. Ada orang sukses walaupun dia tidak belajar dari yang terbaik. Tapi dia sudah melakukan yang terbaik dengan sendirinya. Maka dia bisa sukses adanya. Contoh, misalnya ada di Jepang, pemain baseball. Orangnya IQ-nya di bawah 90. Tetapi dia pukulannya keras luar biasa. Dia hanya jago satu action yang keras luar biasa. Dan dia bisa mendapatkan income sekitar 4 juta US tahun. Lumayan lah untuk orang yang IQ di bawah 90. Dengan penghasilan 4 juta US di awal gitu ya. Saya bisa hidup juga untuk permulaannya gitu. Nah ini actionnya memenuhi kriteria sukses dan dia akan jadi sukses adanya. Action adalah segalanya. Jadi ketika begitu banyaknya resep sukses yang kita belajar, tapi kalau disimpulkan satu, tanpanya ada action yang mengarah ke arah hasil, ya tidak akan ada terjadi apapun. Mungkin nggak terjadi, kita mendadak bisa mendapatkan apapun tanpa action. Mendadak dapat warisan, dapat apa segala macam. Bisa jadi. Hanya kemungkinannya kecil. Kalau Anda tidak dapat dari warisan, tidak mendapat lotre, kalau lotre pun Anda tetap butuh action untuk beli lotre. Gitu ya. Menikah dengan orang kaya, Anda juga butuh action. The only one yang tidak pakai action mungkin warisan. Mungkin Anda dapat warisan dari om Anda dari jauh, mendadak dapat warisan 100 miliar rupiah, maybe. Mungkin juga, tapi kemungkinan adalah sangat kecil. Tapi kembali lagi, action ini adalah resep sukses di antara sekian banyak resep sukses. Yang paling penting adalah action. Banyak sekali orang belajar, belajar, belajar, belajar, belajar, belajar, terus belajar, datang dari seminar ke seminar, beli CD ke CD, baca buku, tapi tidak ada actionnya. Kalau tidak ada actionnya, hasilnya nol. Oleh karena itu, CD saya Life Revolution Series ini, 24 CD memang didesain untuk orang supaya mengambil action, seketika bahkan. Dan ketika kita sudah terlatih untuk mengambil action, walaupun kecil maupun besar, akhirnya lama-lama otot kita tambah kuat, dan kita menjadi master dalam waktu kita, master dalam hidup kita, master dalam emosi, master dalam pikiran, master dalam tindakan, sehingga kita benar-benar jadi sukses adanya. Sekali lagi, teruslah berjanji dan berkomitmen untuk take action. Apapun yang terjadi, dengan kita take action, kita akan menjadi lebih baik. Ada orang bilang, Pak, kita kan harus belajar dulu. Yes, Anda belajar dulu. Tapi belajar harus take action. Bahkan seringkali kalau kita tidak take action, kita hanya belajar saja. Belajarnya jauh lebih lambat dibanding orang yang take action. Salah satu contoh, ketika Anda mau manah, kemudian waktu Anda mau memanah, Anda takut luput, Anda takut luput, Anda takut luput, takut luput, Anda tidak pernah melepaskan panahnya, sebetulnya Anda sudah luput 100%. Tapi semakin cepat Anda belajar, yes, setelah belajar, kemudian Anda panah, tak, luput, Anda bisa belajar lagi, tak, luput. Oh, kok luput ke kanan, kurang ke kiri. Anda sambil praktek action, Anda bisa betulkan tindakan Anda mengarah ke arah sasaran ataupun goal Anda. Bahkan seringkali dibahas, Pak, kita kan butuh persiapan untuk take action. Seringkali kita menghakimi bahwa kita butuh persiapan dan butuh persiapan supaya sempurna. Aha, sempurna seringkali adalah merupakan standar yang paling buruk. Perfeksionis ingin sempurna terlebih dahulu adalah standar sekali lagi yang paling buruk. Kenapa paling buruk? Karena manusia tidak mungkin sempurna. Kita bisa jadi excellent, dan kalau Anda nunggu sempurna, Anda tidak action. Dan ketika Anda tidak action, Anda tidak bisa belajar menuju perbaikan yang mengarah ke excellent. Betul, kita tetap harus bersiap-siap dan belajar dari yang terbaik. Tapi kembali lagi, Anda belajar, kasih waktu, jangka waktu tertentu, langsung take action. Anda siap-siap, kasih waktu, jangka waktu tertentu, siap dan siap, take action. Dengan take action, Anda akan jadi lebih baik dan lebih baik. karena Anda sambil action pun Anda bisa belajar menjadi lebih baik.